Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikhil asma'il husna wa qawlu ta'ala fi ibtalil syirki Allahul ladhi khalakakum thumma razakakum thumma yumitukum thumma yuhyikum هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أخوتي الكرام رحمكم الله, InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan tentang nama Allah Ar-Raziq dan Ar-Razzaq. Pada kesempatan yang lampau kita telah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Ar-Raziq war-Razzaq dalam dua perkara. Pertama, Allah menyebutkan nama Allah sebagai Ar-Raziq, pemberi rezeki, Ar-Razzaq, yang terus-menerus memberikan rezeki, fi maqami at-tafaddul wal imtinan. Allah sebutkan nama tersebut sebagai bentuk penjelasan kepada manusia tentang nikmatnya, tentang karunia-Nya yang Dia berikan kepada manusia, bahwasanya rezeki yang mereka dapatkan semua murni karena karunia-Nya, karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan manusia. Semuanya karena rahmat Allah semata, karena karunia-Nya, bukan karena ilmu manusia, karena mulianya manusia di mata Allah, tidak. Tapi semuanya karena rahmat-Nya semata. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala bahkan curahkan rahmat-Nya dalam bentuk karunia ini kepada orang-orang kafir sekalipun. Adapun yang kedua, Allah menyebutkan namanya Ar-Raziq dan Ar-Razzaq fi maqami da'wati ila ta'ati wal khairi wal ihsan. Allah sebutkan namanya, Dialah Ar-Raziq Ar-Razzaq, Dialah pemberi rezeki yang senantiasa mencurahkan rezeki dalam bentuk seruan kepada manusia. Kalaulah memang Dia yang senantiasa memberikan rezeki kepada kalian, maka tunduklah kepada-Nya, taatlah kepada-Nya, perbuatlah segala macam kebaikan yang Dia perintahkan, perbuatlah segala macam bentuk ihsan yang Dia perintahkan. Kemudian telah kita sebutkan contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada nama Ar-Raziq dan Ar-Razzaq sebagai bentuk al-imtinan, sebagai bentuk rahmat-Nya kepada manusia. Maka kemudian juga telah kita sebutkan pada pekan yang silam firman Allah Subhanahu wa taala tentang namanya Ar-Raziq dan Ar-Razzaq sebagai bentuk seruan kepada manusia agar manusia mengibadati Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah. Kemudian pada hari ini kita akan lanjutkan lagi beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang terdapat padanya penyebutan tentang nama Allah Ar-Raziq dan Ar-Razzaq yang menyuruh manusia untuk mentaati Allah tabaraka taala, menjauhi larangan-Nya. Di antaranya adalah wa qawluhu taala fi ibtali syirki. Allah berfirman untuk menolak, membatalkan segala macam bentuk kesyirikan, karena hanya Dia semata yang mencipta, Dia semata yang beri rezeki. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum, yang terdapat dalam surah Ar-Rum pada ayat ke-40. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, thumma razaqakum, kemudian Dia pula yang telah memberikan kepada kalian rezeki dalam bentuk sifat. Allah yang menciptakan kita, Dia pula yang menjamin rezeki kita, Dia pula yang memberikan rezeki kepada kita. Tsumma yumitukum, kemudian Dia pula kelak akan mematikan kita. Setelah rezeki itu habis, Allah matikanlah kita. Tsumma yuhyikum, kemudian Dia pula kelak akan menghidupkan kita. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Apakah ada sekutu-sekutu yang kalian sembah dari selainku, dari selain Allah SWT? Apakah berupa berhala-berhala, patung-patung yang dipahat dari batu, dari kayu, ya, wali-wali yang kalian sembah dari selain Allah, berupa nabi, orang saleh, malaikat dan lain-lainnya, apalagi orang-orang yang telah mati? Apakah ada sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah dari selain Allah yang mampu melakukan hal demikian meski sedikit jua pun? Apakah ada yang mampu menciptakan, kemudian berrezeki, mematikan, menghidupkan selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tak ada. Ya. Bahkan sebagian makhluk-makhluk itu, ya, setelah mereka semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan rezeki mereka pun ditanggung Allah. Bahkan sebagian makhluk itu Allah matikan, Allah wafatkan, Allah binasakan, Allah hancurkan para, ya, patung-patung kesembahan mereka. Ya, usang dimakan zaman, punah dimakan waktu. Allah wafatkan wali-wali dari orang-orang saleh dan para nabi yang mereka sembah, dan seterusnya. Ya. Dan kelak Allah akan bangkitkan semuanya. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Adakah sekutu-sekutu kalian yang melakukan hal itu? Mencipta, kemudian berrezeki, menghidupkan, mematikan. Jawabannya tak ada. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dia Allah tabaraka ta'ala, amma yusyrikun, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala daripada apa-apa yang mereka sekutukan. Nah. Wa qawlu ta'ala, ya ayyuhan nasu dhukuru ni'matallahi 'alaykum, هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menyeru manusia agar senantiasa, ya, mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayuhan nasu, wahai manusia, udhkuru ni'matullahi alaikum, selalulah ingat ni'mat-ni'mat Allah atas kalian yang begitu banyaknya. Yang kadang-kadang kita lupa, di rumah kita mandi dengan air seolah-olah tak ada apa-apanya, padahal begitu mahalnya arti air bagi kita. Ketika dimatikan, ya, air, tak ada air, subhanallah, betapa berharganya arti air bagi kehidupan kita. Itu nikmat kecil, nikmat air yang Allah berikan kepada kita. Ya, tanpa air kita binasa. Kadang-kadang kita mandi banyak-banyak, siram air, pemborosan, buang-buang air, padahal dia nikmat besar. Itu masih nikmat air. Bagaimana nikmat kesehatan? Lengkap panca indera kita, bangun tidur dapat berjalan ke kamar mandi, berwudu, mandi dan seterusnya. Ya, sebagian orang tak mampu menggerakkan tangannya, anggota tubuhnya. Ya, nikmat besar tak terhingga. Ya, bangun tidur senantiasa kita menghirup, ya, udara segar dari luar, dari pepohonan. Sebagian orang untuk menghirup udara pun harus dibantu dengan oksigen. Ya, nikmat besar. Bangun tidur kita telah memiliki pakaian. Kita keluar rumah tanpa telanjang, pakaian yang menghiasi kita, membuat tubuh kita hangat. Sebagian orang tak Allah berikan nikmat pakaian, tak ada pakaiannya, telanjang, tak sempurna, terkoyak-koyak. Besar sekali nikmat Allah SWT. Hal min khaliqin ghairullah yarzukukum? Allah Subhanahu wa taala bertanya. Pertanyaan yang sifatnya mengingkari, istifham, ingkari. Apakah ada selain, Ya, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada selain Allah sebagai pencipta? Yarzukukum minas sama'i wal ardi, yang menurunkan bagikan rezeki dari langit berupa hujan dan dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan. Apakah ada selain Allah SWT sebagai Tuhan pencipta kalian? Apakah ada selain Allah sebagai Tuhan pencipta yang mampu memberikan rezeki kepada kalian dari langit? Ya, mencurahkan nikmatnya dari langit berupa hujan, ya, berupa angin yang sepoi-sepoi, angin yang sejuk, angin yang menyebarkan kebaikan, ya, angin yang mengawinkan tumbuh-tumbuhan antara jantan dengan betina, semuanya dari langit, ya, dan dari bumi Allah Subhanahu wa taala pecahkan biji-biji, akhirnya dia tumbuh berkembang, ya, keluar tampaklah kelopaknya yang indah. Apakah ada selain Allah yang melakukan demikian? Ya. La ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan yang hak kecuali Dia semata. Karena selainnya adalah Tuhan batil. Tak pernah Isa bin Maryam disembah orang Nasara menciptakan biji. Tak pernah. Ya, apalagi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tak pernah juga. Demikian juga ibundanya. Ya, demikian juga Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Ya, Uzair tak pernah mencipta, tak pernah memberikan rezeki, bahkan dia dicipta, dia pun makan, dia pun minum, dan lain-lainnya. Tak ada beda dengan makhluk yang lain. La ilaha illahu fa anna tufakun. Bagaimana kalian itu dapat terpalingkan, tertipu? Ya, akhirnya menyembah Tuhan-Tuhan selainnya. Jadi segala macam ayat-ayat Allah, ya, nama-nama Allah menggiring kita agar mengesakan Allah. Kenapa? Karena memang Dia Tuhan yang layak disembah. Karena Dia pemberi rezeki kepada kita. Naam. Wa qawluhu ta'ala fil amri bil infaq fi sabilihi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'ah wal kafiruna humudh dhalimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fil amri bil infaq fi sabilihi, menyuruh orang agar mau berinfak, mengeluarkan sebagian daripada hartanya fi sabilihi, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak butuh daripada kita rezeki, ya, Dia tak butuh kita beri makan, tak butuh kita. Allah Subhanahu wa taala harta yang kita berikan kepada Allah untuk dirinya, karena Dia maha kaya, ya. Dia perintahkan kita memberikan sebagian daripada harta kita bukan untuk Allah karena Dia maha kaya, ya, tapi untuk berbagi kepada makhluk yang lain, dan Dia akan menggantikan yang lebih baik daripada itu. Dan Allah tak butuh makan, tak butuh minum. Bukan kembali sedekah kita itu kepada Allah, karena harta yang kita miliki semuanya adalah miliknya jua, ya. Karena Dia yang menciptakan kita, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kepada kita rezeki. Ketika Dia perintahkan kita berinfak, kita berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari mimma, dari kata-kata min litab'id, dari sebagian apa-apa yang kami berikan kepada kalian. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita kuatnya iman dengan infak, kaitan antara iman dengan infak. Orang yang kuat imannya, mudah baginya berinfak, karena dia tahu infak ini tak sia-sia. Allah akan menumbuhkan, mengembangkan, memberikan baginya taufik, memberikan baginya balasan. Ya, semakin tinggi tingkat seseorang keimanannya, ya, semakin mudah baginya berinfak. Semakin tipis iman seorang, semakin payah baginya berinfak. Tak ada orang beriman sejati yang dia kikir, tak ada. Dia baik, dermawan pada sesama, ya, kan dia tahu Tuhan yang memerintahkan dia berinfak pasti akan menggantikan dengan yang lebih baik, ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, wahai orang-orang beriman, berinfaklah. Kalau tak ada iman, sulit berinfak. Karena tak percaya dengan janji-janji Allah. Mimma razaqnakum, dari apa-apa sebagian yang kami rezekikan kepada kalian. Allah tak suruh kita keluarkan seluruh harta kita, padahal milik Dia. Dia hanya perintahkan kita mengeluarkan sebagian saja. Bayangkan dari harta kita yang banyak, hanya Allah minta dari harta kita 2,5% saja. Ya Allahu Akbar. 2,5% dari harta yang Dia berikan kepada kita. Alangkah sedikitnya. Ya. Tidak Allah perintahkan kita menginfakkan 50% dari harta kita. Karena Allah tahu kita kikir, bakhil. Dia hanya minta sedikit sekali. Ya. Dari tanam-tanaman yang Dia tumbuhkan, Dia curahkan hujan, Dia pecahkan kelopak-kelopak biji-biji itu semua. Dia pecahkan biji-biji, kemudian Dia tumbuhkan. Ya, semuanya kerja Allah Jalla wa'ala. Dia hanya meminta daripada kita 1/10. Sedikit. Padahal kerja kita hanyalah memilih benih, meletakkan di tanah. Tanahnya pun milik Dia. Yang memberikan kepada tanah kesuburan juga Dia. Ya, dengan segala macam kandungan-kandungan kesuburan tanah, Dia yang ciptakan. Tanah miliknya, biji-bijian miliknya. Kita hanya ambil biji-biji beli, letakkan. Jika itu biji-biji yang ditanam. Setelah diletakkan, Dia curahkan hujan. Kalau kita bilang, bukankah kami memberikan pupuk Ustaz? Segala macam bahan pupuk dari mana? Dari Dia juga. Ada pupuk kompos, dedaunan. Siapa yang ciptakan daun-daunan? Dia juga. Ada pupuk hewan, tai kambing, tai lembu, tai ayam. Ya, Dia jadikan ini semua sebagai, subhanallah, bahan untuk menjuburkan tanah. Ya, jadi tak ada yang sia-sia. Kotoran-kotoran itu pun tak sia-sia keluar begitu saja. Bahkan dibeli orang kotoran-kotoran itu. Diperjualbelikan orang, tai kambing. Ya, tai lembu, jadilah dia pupuk. Ya, dari bahan-bahan kotoran-kotoran binatang yang harganya mungkin mahal, subhanallah, juga dari milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tak ada kerja kita kecuali hanya menyebarkan benih saja. Bahkan untuk menyebar benih pun, kemampuan yang ada pada kita untuk bergerak, menggerakkan tangan, mengutip benih, meletakkannya, mencangkul, semuanya siapa yang memberikan kepada kita gerak? Allah Jalla wa'ala. Jadi apa yang punya kita tak ada. Kita letakkan, subhanallah. Ya, kemudian dia pun tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Bukan kita yang dongkrak itu maksudnya dia tumbuh. Tidak. Tumbuh sendiri dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah tumbuhkan. Ya. Allahu Akbar. Tak ada sangkut pautnya dengan kehebatan seseorang. Tak ada. Setelah tumbuh besar, dia buat, ya, subhanallah, dari 1 butir menjadi 700 butir, menjadi 7,000 butir dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dia minta dari kita hanya berapa tadi? 1/10. Kalau dia minta banyak-banyak, bakhil, kita kikir. Allahu Akbar. Alangkah dermawannya Allah, enggak pernah diperintahkan kita untuk menginfakkan dari gaji kita 50%. Subhanallah. Kalau 50% berat, manusia kikir. Padahal ya, semuanya miliknya. Paksa kita cari uang-uang receh itu juga yang kita infakkan. Cari kaleng-kaleng itu. Bagi kaleng-kaleng untuk infak. Apa yang diinfakkan dalam kaleng-kaleng itu? Coba tanya. Anda tanya itu apa kira-kira? Paling-paling ada uang ₹500, kelencengan-kelencengan, recehan. Itulah yang kita infakkan itu. Bawa nanti, nah Ustaz, kayak udah paten kali. Receh-recehan yang kita infakkan. Bakhil manusia. Padahal semua miliknya. Ya. Jadi kata Allah, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi, wa la khullatun wa la syafa'ah. Infakkan sebelum datang hari kiamat. Hari itu la bay'un fihi. Hari yang tak guna lagi jual beli. Ya, habis semuanya. Allah gulung. Ya, urusan dunia ini tak ada lagi jual beli di sana. Di sini kita mesti sibuk jual beli. Pulang balik lihat status ada enggak orang yang order. Tak ada orang yang order, sibuk. Itu aja sampai-sampai lalai kita. Lebih banyak lihat orderan orang daripada baca kitabullah. Tabaraka ta'ala, daripada zikrullah. Hari kiamat putus semuanya. Ya, la bay'un fihi wa la khullatun. Tak ada jual beli. Tak ada padanya sedikit jual pun yang namanya kekasih. Tak ada kawan. Karena orang tak mampu membantu orang lain. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu, hari kiamat, hari orang berlari daripada saudaranya. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Bahkan dia tak peduli lagi dengan ayah dan ibunya. Dia lari ke sana kemari. Ya. Wa sahibatihi wa banih. Hari dia berlari daripada istrinya, daripada anak-anaknya. Itu kapan? Pada hari kiamat. Padahal belum lagi kiamat. Di dunia ini saja ketika datang bala bencana, orang tak tahu lagi mana anak istrinya. Wallah. Sibuk masing-masing menyelamatkan diri. Lupa dia dengan anak-anaknya. Allahu Akbar. Bagaimana bencana kemarin, sebagian orang ingat. Lupa dia dengan anaknya. Anaknya tinggal di belakang. Ketika ingat, anaknya sudah tenggelam. Ya, masing-masing orang menyibukkan diri dengan dirinya masing-masing. Nafsi, nafsi. Masing-masing mengatakan diriku, diriku. Tak peduli lagi ada ibunya, ayahnya, saudaranya, kakak adiknya, istrinya, anak-anaknya. Sibuk. Ya, itulah hari yang tak ada padanya. Khullatun. Ya. Karena di dunia kita bisa berjaya dengan jual beli. Dengan adanya jual beli kita miliki harta. Dengan harta kita punya kedudukan di hati manusia, di hati kerabat kita. Apalagi sebagian manusia mengukur dengan harta. Semakin banyak harta kita, semakin banyak kerabat kita. Percaya enggak? Datang dari kampung aku, anumu, aku cicit moyangmu, aku hantu belaumu. Semua. Subhanallah. Semakin sedikit harta, semakin sedikit kerabat. Ya, kau udah tumpur kita. Aku anak pamanmu, mana ada anak pamanku kiri kayak kau ini. Tinggalkan orang, lari semua. Subhanallah. Inilah hakikat kehidupan di dunia. Tak ada jual beli lagi. La bay'un fihi wala khullah. Tak ada lagi sahabat kekasih. Ya, wala syafa'ah. Tak ada lagi orang yang mampu memberikan syafaat, karena syafaat hanya milik Allah. Dia akan berikan izin syafaat kepada orang-orang tertentu saja yang dia ridai, terhadap orang-orang yang dia cintai. Terputuslah semua sebab. Di dunia ini ada sebab-sebab pengkuat manusia. Dia pada seorang saudagar besar, toki besar, tajir kabir, disegani orang di kampung halamannya, di mana-mana. Bermanfaat baginya hartanya yang banyak. Ya. Kalau anda yang kata tak ada jual beli, ya, tapi mungkin dia punya sahabat-sahabat sejati yang baik-baik kepadanya, khullah. Ya. Di dunia, tapi di hari kiamat tak ada jual beli, tak ada sahabat. Ya, mungkin di dunia ini tak ada kawan kita yang sejati bersama kita selalu. Mungkin ada orang-orang kita harapkan syafaatnya, bisa memberikan kita beleci kepada orang agar kita dimudahkan urusan kita. Di hari kiamat terputus semuanya. Wal kafiruna humudz zalimun. Sungguh orang-orang zalim itu mereka lah orang-orang kafir yang menyembah tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. وقول تعالى في الأمر بالشكر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, وقول تعالى في الأمر بالشكر. Allah ingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Ya. Kenapa? Karena semua nikmat itu Dia yang beri. Berterima kasihlah kalian kepada pemberi nikmat. jangan lupakan dia. Jangan lalai, seolah-olah akan mengatakan ini memang hakku. Karena ilmuku aku dapat rezeki seperti ini, aku kaya raya karena memang kepintaranku. Ya, sebagaimana lupanya Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Harta bendaku ini semuanya karena ilmuku aku dapatkan. Dia lupakan Allah Jalla wa'ala. Allah perintahkan kita karena dialah Tuhan yang menciptakan kita, agar kita bersyukur kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kita, menciptakan semua sebab untuk kemaslahatan kita. Ya. Semuanya sebab untuk kemaslahatan di dunia ini Allah ciptakan. Dari luar maupun dari dalam diri kita. Dari luar Allah ciptakan segalanya untuk kita. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi minhu. Allah tundukkan untuk kalian semua yang terdapat di langit bahkan di bumi. Hujan untuk kita Allah turunkan. Subhanallah. Bumi untuk kita Allah ciptakan, Allah hamparkan. Hewan ternak untuk kita makan. Ya, berapa banyak jumlah hewan-hewan di lautan sana, ikan-ikan yang lezat-lezat cita rasanya. Itu bukan untuk jin. Jin tak makan ikan. Bukan untuk Nyi Roro Kidul. Tapi untuk kita. Ya, bukan untuk dedemit, mambang, macam-macam sebutan orang tentang nama penghuni, ya, penghuni lautan berupa jin. Bukan untuk jin, untuk kita. Subhanallah. Lautan yang luas untuk kita, ikan-ikannya. Hutan yang begitu besar, luas, dengan segala macam binatang-binatangnya untuk kita juga. Tumbuh-tumbuhan juga untuk kita. Semuanya untuk kita Allah ciptakan. Berbagai macam perhiasan dari dalam perut bumi juga untuk kita. Kekayaan dari dalam bumi juga untuk kita. Karena Allah yang mengatakan demikian. Ya, subhanahu wa ta'ala. Maka syukuri itu semua. Kita hanya sekedar berjalan, berikhtiar, semua Allah jamin. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan segala yang baik-baik yang kami telah rezekikan kepada kalian. Seluruh makanan tersebut Allah berrezeki. Kadang-kadang kita lupa makan apel begitu nikmatnya apel, makan anggur begitu manisnya anggur. Ya, lupa kita. Seolah biasa saja. Padahal bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berproses menumbuhkan anggur. Setengah mati nanam anggur itu. Kadang sudah ditanam bertahun-tahun tak tumbuh-tumbuh. Tumbuh kecil-kecil asam-asam. Subhanallah. Karena tak ada ilmu kita. Allah berikan kepada manusia ilmu pengetahuan. Akhirnya tahulah dia begini cara membuatnya. Ya. Macam-macam jenis tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan. Ada yang akarnya tunggal. Ada yang akarnya serabut. Ada tumbuh-tumbuhan. Allahu Akbar. Yang kita makan itu buahnya nempel. Ya. Di atas pohonnya. Subhanallah. Ya, ada buah-buahan yang ya Allah tumbuhkan dalam tanah. Ya, luarnya tak nampak. Cobalah kita makan ya namanya kacang yang kita makan itu. Kacang tanah. Di mana buah kacang tanah itu? Dalam tanah. Nampak di luar seolah-olah hanya pohon-pohon kecil bagaikan ilalang. Ternyata dalamnya ada apa? Tanah, kacang tanah. Subhanallah. Lihat pula ubi yang tiap hari kita makan. Ya, keladi ada yang tumbuh dalam tanah. Ada yang tumbuh di atas tanah. Sebagaimana semangka. Coba semangka dalam tanah. Payah kita carinya. Ada semangka di atas tanah. Ada buah-buahan yang menjalar. Dia tak bisa hidup kecuali menjalar. Kita buatkan baginya. Ya, penyangga-penyangga. Ya, seperti anggur. Seperti macam-macam. Bentuknya. Ya. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kita. Dia pemberi rezeki kepada kita. Syukuri, makan yang baik-baik. Sebagian orang mengharamkan makanan yang baik-baik. Sebagian ahli ibadah, kaum sufi, tak mau makan daging. Karena katanya daging akan menguatkan syahwat. Ya, tak mau dia menyentuh daging. Ya, apa yang dimakannya? Pokoknya tidak daging. Sebagaimana juga ahli ibadah orang Nasara dan agama-agama lainnya. Ya, mereka tak mau makan makanan dari binatang-binatang. Ya, yang berdarah. Sementara itu semua baik-baik Allah halalkan. Nabi kita SAW. Semua yang nikmat-nikmat dimakan Nabi. Tak ada namanya vegetarian-vegetarian itu. ya, makan hanya yang hijau-hijau. Semua kita makan. Tak ada Nabi vegetarian. Dihidangkan daging yang lezat, dia makan, dihantam. Ya, ikan kita makan. Semua kita makan. Selama dia baik-baik, mentayyibati ma razaqnakum, makan dia. Ya. Sebagai rezeki untuk kita. Washkurullah, washkurulillah. Tapi bersyukurlah kepada Allah dengan karunia-Nya yang banyak itu. Bagaimana cara bersyukur kepada-Nya? Pertama, yakini itu nikmat semua datang daripada Dia, bukan karena ilmu kita. Kenapa kau kaya raya? Kau tengoklah, ya, kau tengok itu namaku, profesor, doktor, fulan, macam-macam. Ini karena ini aku kaya. Banyak doktor kiri-kiri. Miskin-miskin. Bukan karena doktormu itu kau kaya. Banyak orang tak sampai S3, S1 pun tak tamat. Tak tamat mengaji. Kaya raya dia. Subhanallah. Washkurulillah. Bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian mengaku hanya kepada-Nya saja beribadah. Syukuri nikmat Allah. Kenapa? Dia pemberi rezeki kalian. Wa bikum min ni'matin fa minallah. Tidaklah nikmat yang kalian dapatkan kecuali semuanya dari Allah Jalla wa Ala. Naam. Wa qawlu ta'ala fi an-nahyi an qatril auladi khawfal faqri wa la taqtulu auladakum khashyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Allah berfirman ketika Allah melarang manusia, melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut kefakiran. Ya, jangan takut fakir, jangan takut punya anak, jangan takut beranak. Anak-anak itu semuanya aku yang tanggung, bukan kalian. Ya, bukanlah kekayaan kejayaan ditentukan dengan sedikitnya anak. Banyak orang yang anaknya banyak lebih kaya dia, lebih luas rezekinya. Ada juga aku tengok tuh Ustaz, banyak anaknya tak bersekolah, ya, anaknya rapat-rapat. Pakaiannya pun compang-camping. Itu bukan salahnya pada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, bukan. Tapi kadang-kadang salah kepada makhluk. Kenapa? Berprasangka buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Kurang imannya dengan Allah pemberi rezeki. Kurang ketergantungannya kepada Allah pemberi rezeki. Bergantung kepada makhluk. Akhirnya murad-marid. Kalau dia bergantung dengan tali Allah yang kuat, tak seperti itu. Ya, tengok Ustaz banyak anaknya SPP pun tak bayar berbulan-bulan. Ada yang salah dalam dirinya. Ya, banyak juga orang yang punya anak, alhamdulillah lancar SPP-nya. Ya, tinggal perbaiki sikap kita terhadap Allah SWT. Nabi kita mengajarkan kepada kita berprasangka baik kepada Allah. Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis kudsinya, ana inna dhanni abdi bi, aku itu ada pada prasangka hamba-hambaku padaku. Kalau kita berprasangka, jangan khawatir, banyak anak, banyak rezeki, banyaklah itu insyaallah tabaraka taala. Ya, pokoknya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, gimana mau kawin dua? Satu pun dah setengah mati, dah hampir babak belur dah. Gimana dua? Karam loh Ustaz. Di mana yang salah? Husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kurang. Banyak orang berserak istrinya. Rezeki melimpah ruah Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar. Enggak nyurantum nih ya. Hanya menjelaskan saja keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut fakir, takut miskin. Ketahuan hamil, nangis. Orang tersenyum senang, dia nangis. Ya Allah, baru aja keluar, mau keluar lagi satu nih. Sebagian orang pergi, mumpung masih kecil, belum besar janin, tolong gugurkan Pak Dokter, hukumnya haram. Kenapa digugurkan? Wah, bahaya ini. Ini aja sudah payah. memberi nafkahnya, memberi rezekinya, gimana lahir lagi lain yang kedua ini, yang ketiga, yang keempat. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala tak memberi rezeki. Kata Allah, jangankan bunuh anak-anak kalian karena takut fakir, miskin. Dikembangkan di negeri-negeri orang-orang kufar, program keluarga berencana, dua anak cukup. Subhanallah. Menyelisih kaidah agama. Ya tazawwaju, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waluda al-wadud tazawwaju al-waluda al-wadud. Nikahi perempuan yang cintanya kuat kepada suaminya, yang kuat beranak, al-walud subur. Ya Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang perintahkan, fa inni mukatsirun bikumul umam. Aku akan begitu senang dengan jumlah umatku yang banyak. Allahu akbar. Ya. Jangan khawatir. Jangan bunuh mereka min imlaq karena takut fakir. Kenapa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena kami menjamin rezeki mereka, kami yang memberi rezeki mereka. Kalian pun kami yang menjamin rezeki. Mengapa takut? Beranak pinalah. Perbanyaklah anak. Jangan khawatir. Naam. Wa qawlu ta'ala fi bayani athari luzumi taqwahu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Naam. Dalam nama Allah Ar-Raziqur Razzaq. Dialah pemberi rezeki yang terus-menerus memberikan rezeki tak putus. Ya. Allah suruh kita untuk senantiasa takwa dengan segala macam apa-apa yang Dia perintahkan. Takwa. Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Tak usah khawatir, jika takwa ada padamu, maka di sana akan ada rezekimu, jalan keluarmu daripada segala macam kesulitan hidup, kesempitan hidup. Di takwa itu ada kunci kuberikan. Tak perlu khawatir, Tuhanmu Maha Kaya. Yang penting kau bertakwa, rezekimu tak akan putus, akan diberikan jalan keluar dari segala macam penderitaan kesempitan hidupmu. Allah berfirman, ya fi bayani athari luzumi taqwa, efek daripada takwa hamba yang dia konsisten dengannya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dari segala macam kesempitan hidupnya, penderitaan hidupnya, kekurangan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rezeki dari arah-arah yang tak pernah dia duga. Takwa. Ya, subhanallah. Pernah suatu ketika saya berkunjung kepada kerabat salah satu tempat di Jawa. Dia datang kepada saya. Dia minta, "Mas," dia manggil saya Mas, "tolonglah berikan saya amalan supaya saya dapat kaya raya. Apa yang saya baca, saya ulang-ulang supaya kaya raya. Wiridan apa yang saya baca?" Saya bilang, "Ya, gampang itu, Pak. Apa yang harus saya baca? Tak perlu dibaca, dipahami aja," saya bilang. "Tak perlu digantung, tak perlu. Dipahami dengan benar, mudahlah hidup ya Anda." Apa itu? Ini ayat dalam surat, ya, At-Talaq ini. Ini ayat, kata orang, ayat 1000 dinar, ya, akan membuahkan banyak rezeki. Ketika ayat ini digantung, kata orang, akan membuahkan 1000 dinar. Subhanallah. Bayangkan 20 dinar saja sama dengan 85 gram emas. Itu 20 dinar. Ini berapa? 1000 dinar. Berapa kilo itu? Ini ayat-ayat 1000 dinar. Banyak orang salah memahami, salah mengartikan. Diukirnya bagus-bagus ayat ini, jadikannya jimat. Tempelnya di dinding-dindingnya. Berapa tempat saya datangi, rumah-rumah makan di negeri jiran. Tiap kali duduk rumah makan di rumah makan, tak hilang ayat 1000 dinar. Di mana-mana ada ayat 1000 dinar. Duduk kita minum teh, kopi, minum teh tarik, tengok ayat 1000 dinar. Makan prata ayat 1000 dinar. Subhanallah. Ya, sebagian toko-toko emas ayat 1000 dinar. Saya katakan ini ayat tak perlu kita ulang-ulangi. Ini ayat dipahami dengan benar. Saya jelaskan maknanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar daripada segala macam penderitaan hidupnya. Saya katakan takwa inilah sebab daripada ya Allah Subhanahu wa taala lapangkan hidup manusia, rezeki manusia. Takwa. Apa itu takwa? Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larang-larangnya. Subhanallah. Nah. وقوله تعالى في ثواب الإيمان والعمل الصالح فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang ganjaran atas keimanan yang kita pupuk, yang kita pegang, semakin hari semakin bertambah dengan ilmu yang kita pelajari, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah iman, ya, semakin bertambah juga lah amal saleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kita apa buah iman dan apa buah amal saleh yang kita lakukan. Falladzina amanu wa amilus salihat. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi orang-orang beriman, bagi orang beramal saleh, telah disiapkan bagi mereka maghfiratun, keampunan daripada Allah. Ini yang paling kita inginkan, ampunan daripada Allah atas dosa-dosa kita. Dan akan mengikut warizqun karim, rezeki yang baik di dunia maupun akhirat. Ini menunjukkan kepada kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan amal, inilah sebab ampunan dan sebab rezeki yang berkah di dunia maupun di akhirat. Kalau kita katakan rezeki belaka, banyak orang-orang kafir tak ada imannya, tapi melimpah ruah rezekinya. Kita katakan itu sebagai azab baginya di dunia ini. Banyak orang kafir jadi budak-budak harta, ya, tersiksa dengan kekayaannya, ya, banyak. Semakin kaya semakin tersiksa. Kenapa? Banyak sekali yang harus ditunaikan, banyak sekali yang harus, ya, dilakukan, sementara ya, harta mereka tidaklah sebanyak yang Allah miliki. Semakin banyak hartanya, semakin banyak orang datang mengelilinginya. Ya, subhanallah. Bagikan manisan, begitulah orang berharta. Bagikan madu yang didatangi semut-semut. Bagikan gula yang datangi semut-semut. Ketika banyak orang datang, dia pun pusing. Subhanallah. Jika diberikan sebagian, yang diberikan menjilatnya, memujinya, segala macam, memujanya. Yang tak diberikan mencelanya. Subhanallah. Mengata-ngatainya, mengejeknya. Dasar kaya pelit. Subhanallah. Ya, kadang-kadang berapa banyak orang gara-gara kaya dibenci manusia. Ya, banyak. Orang-orang kaya setes dan kekayaannya. Karena kebiasaan orang semakin kaya, semakin pelit. Kecuali orang-orang Allah rahmati. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia benar-benar melampaui batas. Kapan? An ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya telah kaya. Maka jangan kaya-kaya kali. Ya. Naam, tafadhal. وقول تعالى في ذم من قال عليه بلا علم في باب الحلال والحرام قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقول تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. InsyaAllah minggu akan datang kita ulangi lagi paragraf ini, ya, karena ayatnya butuh penjelasan. Waktu kita sudah jam 6. Nanti kita lanjutkan, tinggal kita sendiri antum pulang semua bekerja. Ya, kita padakan sampai di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.